Ah, yang belum baca, baca Luqman, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Hadza lafdz Al-Bukhari. Ini lafadz Bukhari. Adapun lafadz di Sahih Muslim hampir mirip. Habis itu waman khalafa fi ahlihi. Fi sabilillah diganti dengan fi ahlihi. Bi khairin faqad ghaza, faqad ghaza. Artinya barang siapa yang bersiapkan untuk berjuang di jalan Allah, maka sungguh dia telah berperang. Waman khalafa ayat takaffala, mencukupi. Fi ahlihi, itu pada keluarganya. Keluarga yang ditinggalkan. Bi khairin, dengan baik. Faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang. Di sini pahala orang-orang yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan para pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang berusaha mengurusi keluarga yang ditinggalkan oleh pejuang jalan Allah, ini juga mendapatkan pahala yang sama dengan pejuang jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kisah bahwasanya Ali bin Thalib ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga istri-istri dan anak-anak Rasulullah SAW. Waktu itu Ali bin Thalib merasa tidak suka. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan, atarat antakuna laka bimanzilati Harun Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di. Apakah engkau ridha bahwa kedudukan dirimu itu sebagaimana Harun dan Musa, namun tidak ada nabi setelah saya. Jadi asyahid bahwa orang yang mempersiapkan untuk berjuang jalan Allah, dan sini jahaz di sini ada tiga perkala. Nah, yang pertama adalah ar-rahilah, yang kedua al-mata, yang ketiga adalah as-silah. Yang disiapkan untuk pejuang jalan Allah itu ada tiga. Yang pertama adalah ar-rahilah, kendaraannya. Yang kedua al-mata, yaitu berupa perbekalan yang akan dibawa oleh pejuang jalan Allah SWT. Dan yang ketiga adalah silah, as-silah, yaitu berupa senjata. Jika ada ketika nanti perang, di antara kalian mungkin mempersiapkan kendaraannya. Udah, ini kendaraannya saya nanggung, ini kudanya saya yang nanggung. Kalian persiapkan kuda untuk berjuang di jalan Allah, maka akan mendapatkan pahala yang sama dengan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian tidak ikut berperang bersama mereka. Walaupun mungkin pejuang tadi mati, kalian tidak mati. Tapi pahalanya sama. Demikian pula yang mempersiapkan bekalnya. Bekal di perang mungkin untuk makan dan sebagainya. Ini juga pahalanya sama dengan yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang persiapkan sudah saya akan belikan pistolnya atau saya yang memberikan bomnya. Ini pahalanya sama dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagi itu tatkala mungkin kemarin dan di antara saudara kita yang membantu peperangan di Damman mengirimkan uang dan sebagainya, tentunya pahalanya sama. Sama dengan pejuang yang Allah walaupun tinggal di Indonesia. Oleh itulah ada kisah Rasulullah mengatakan man jahaza jaisil usrah falahul jannah. Siapa yang persiapkan pasukan perang yang kondisi kesulitan baginya surga. Waktu itu Utsman bin Affan yang mempersiapkannya. Yang persiapan. Nah, kendaraan juga senjatanya dan bekalnya. Mata heran kalau Utsman mendapat jaminan surga. Demikian pula man hafara bi'r rumah falahul jannah. Siapa yang menggali sumur rumah baginya surga. Maka Utsman bin Affan itu yang membiayai untuk penggalian sumur rumah dan dia bukan surga. Karena apa? Karena setiap kali ada orang yang minum dari sumur rumah tersebut, setiap itu pula Utsman bin Affan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin terus berlangsung sampai yaumul kiamah. Setiap kali ada orang minum air dari tempat tersebut, Utsman bin Affan senantiasa mendapatkan pahala yang besar. Oleh itulah Syekh Muhammad Utsaimin menyebutkan manakala ada seseorang yang mempersiapkan untuk para pencari ilmu. Jadi misalnya ini membelikan bukunya. Yang ini membelikan untuk tempatnya, sudah ini kamarnya saya akan belikan. Yang di sini sudah saya nanti akan membiayai perjalanannya menuju ke Yaman ataupun Saudi. Maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pencari ilmu. Dan kita mengetahui pencari ilmu sama dengan pejuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat misalnya, di situ disiapkan wudunya. Dia menyiapkan wudu, ada air, persiapan. Ini kalau menurut pandangan manusia cuma wudu aja. Tapi itulah setiap kali ada orang yang sholat kemudian berwudu dan air tersebut, dia mendapatkan pahala. Kalau yang sholat itu 50, pahalanya berapa? Kalau 100, berapa pahalanya? Nah, sehingga kalau orang faham dalam masalah ini, jadi kalau misalnya air mati segera diurus, itu pahala yang sangat besar. Tapi kalau orang malas, ya untuk apa? Saya lebih baik mencari, nah saya lebih baik belajar. Tidak. Kalau orang yang paham, oh ini kesempatan. Kesempatan untuk bisa mempersiapkan mereka-mereka yang sholat, itu kita siapkan air wudunya. Demikian pula kebersihan masjid. Tiap kali ada orang yang sholat, dia mendapat pahala yang besar, insyaAllah Subhanahu wa taala. Tentu kalau orang faham dalam masalah ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah hadis Abi Mas'ud rawah Muslim, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, baginya itu pahala yang semisal dengan pelakunya. Nah, pahala sama dengan pelakunya. Jika seandainya sekali lagi ada pencari ilmu, udah beli 6 bukunya saya yang belikan. Selama itu pula dia sama dengan pencari ilmu. Ada lagi mempersiapkan, saya akan membelikan kamarnya untuk tempat tinggal. Selama itu pula dia dihitung sebagai pencari ilmu, pada pahala yang besar. Kemudian bagaimana kalau ternyata murid yang dia biayai tadi menjadi da'i Allah SWT, kalau setelah itu memiliki murid-murid ratusan jumlahnya, tentu andil orang yang berusaha membelikan buku-bukunya tadi atau berangkatkan ke Saudi ataupun ke Yaman belajar ke sana, atau mereka-mereka yang menyiapkan kamarnya, tentu pahalanya luar biasa. Nah, mereka itulah hadis yang kalian hafalkan. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalas, shadaqah jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw adin shalihin yad'ulah. Jika manusia sudah meninggal dunia, terputus amal kecuali tiga. Yang pertama shadaqah jariyah, termasuk shadaqah yang terus mengalir. Di antaranya mempersiapkan untuk para pencari ilmu. Nah, kemudian aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ini juga pahala yang besar bagi yang mengajarkan ilmu. Dan juga awaldin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Saya sebutkan hadis Buraidah dan juga yang lainnya, maksudnya rajul akan diangkat derajatnya. Kul anna hadza qala bi istighfari waladika lak, siapkan karena permintaan ampun anakmu untuk kamu. Permintaan ampun, minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Demikian pula man jahaza ghazian fi ahlihi bi khair. Fi riwayah man jahaza ghazian fi sabilillah bi khair. Barang siapa yang mencukupi kebutuhan keluarga pejuang di jalan Allah, mencukupi dengan cara yang baik, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang. Nah, ini pahalanya. Terkadang seorang ingin berperang, tapi memikirkan bagaimana nanti anak dan istri saya, siapa yang akan mencukupi? Nah, nanti kalau ada orang yang mencukupi saya yang akan mencukupi nanti. Maka ketahuilah dia, orang tersebut yang mengatakan saya akan mencukupi dan berusaha memang untuk mencukupi, maka pahalanya sama dengan pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keuntungan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang berusaha yakhdimun al-muslimin. Itulah khidmatul muslim sah khairun min salatil jamaah. Membantu seorang muslim saat saja itu lebih baik daripada salat berjamaah. Padahal kalian mengetahui kalau seorang bisa menjumpai takdir ihram bersama imam, itu lebih baik daripada 100 ekor unta. Belum nanti ketika membaca 7 ayat di rakaat pertama dari surah Al-Fatihah, 1 ayat lebih baik dari 1 unta, 2 ayat lebih baik daripada 2 unta. Bagaimana kalau ini baca 14 ayat minimal? Bagaimana kalau salat subuh dibaca panjang, berapa ayat? Itu pahalanya salat. Ternyata membantu seorang muslim. Misalnya ada orang sakit, siapkan ini untuk makannya yang sakit. Nah, demikian pula nanti ketika misi misalnya kotor, berusaha gimana dibersihkan. Ini membantu kaum muslimin. Pahalanya besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekh yang mobil mihadil wadi'i dan juga Syekh yang Yahya bin al-Hajuri menyatakan, belum tentu bahasanya saya yang duduk di majelis ini lebih banyak pahalanya daripada mereka-mereka. Ya mungkin para pengajar yang lain, mungkin mereka yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan santri. Nah, mungkin juga atau mereka-mereka yang berusaha untuk mengurusi tempat sampah dan lain sebagainya. Jadi ya, makanya saya mengatakan belum tentu bahwa yang duduk di majelis di kursi lebih banyak pahalanya daripada mereka. Sehingga dari sinilah maka hendaknya kita berupaya untuk berlomba-lomba at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong-tolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita di sini adalah beramal. Nah, kita berusaha untuk beramal. Dan jangan kita fahami bahwa ini hanya milik perorangan, tidak. Tapi adalah milik bersama. Kita berusaha untuk ta'awun, kita berusaha untuk berlomba-lomba mencari kebaikan-kebaikan, karena belum tentu. Belum tentu kalau kalian pulang ke kampung akan bisa mendapatkan kenikmatan yang kalian dapatkan seperti ini. Mungkin di kampung hanya sendiri. Salat jamaah enggak ada yang hadir. Nah, tolong bro. Nah, salat jamaah tidak ada yang hadir, masjidnya kosong. Mau bantu apa? Orang wudu tidak ada yang wudu. Nah, mau salat jamaah tidak ada yang jamaah. Mau ngajari Al-Quran tidak ada yang belajar. Vakum, kosong. Nah, ini persiapan. Sebaliknya juga, yang berusaha untuk membuat kekacauan, yang merusak, itu dosanya besar. Kerannya dipatahkan, nah, genting-genting diinjak-injak. Ini hukum amal. Dosanya banyak. Ini untuk kaum muslimin. Genting-genting malah diinjak-injak. Nah, untuk karate latihan, kenapa enggak tiang aja nah, pakai tangannya biar patah tiang kalau bisa. Kok cuma genting? Nah, anak TK aja bisa genting, ya enggak? Atau mungkin ini sesinya ini masuki batu biar orang enggak bisa berak di situ. Nah, kalau demikian tadi, tentunya dosanya sangat besar. Kenapa? Karena yang mungkin buang air besar atau yang kecil di situ bukannya 1-2 orang. Mungkin puluhan sehari aja mungkin satu WC digunakan untuk 50 orang. Gara-gara tersumbat. Coba. Kalian sudah mengharamkan berapa banyak. Kalian sudah mendapatkan dosa berapa banyak. Nah, ini sebaliknya juga. Makanya berusaha untuk dijaga. Gimana Anas? Dengar enggak Anas? Apa tadi? Anas. Usah WC. Boleh? Enggak boleh. Jadi di antara manusia demikian keadaannya. Ada yang membuka kebaikan, ada yang menutup kebaikan. Jadi ada sebagai orang-orang yang buka kebaikan, menutup kejelekan, ada juga yang sebaliknya, menutup kebaikan, membuka kejelekan. Tinggal pilih kita masuk di mana di sini. Nah, ya orang-orang yang termasuk buka kebaikan ataupun menutup kebaikan. Nah, ini syahid mengurusi keluarga yang ditinggalkan mungkin berupa nafkahnya. Kita berusaha mungkin mencukupi kebutuhan tiap bulannya. Itu pahalanya sama dengan pejuang insyaallah, walaupun sekali lagi tidak berperang, tidak keluar darahnya atau bahkan tidak mati. Nah, berbeda dengan yang ikut berperang. Mungkin akan mati, terluka-luka dan sebagainya. Jadi ini keuntungan sangat besar. Ya, sebutkan dari mempersiapkan untuk pejuang jalan Allah berupa apa aja tadi? Antara Rahman. Berupa apa tadi? Tiga perkara apa aja? Kendaraannya, bekalnya, senjatanya. Nah, berupa tiga hal ini tadi. Kendaraannya, bekalnya, demikian pula senjatanya. Salah satu aja disiapkan, ini sama dengan pejuang jalan Allah. Bagaimana kalau tiga-tiganya? Maka tak heran disebutkan dari Utsman bin Affan telah membeli surga sebanyak 2 kali. Yaitu mempersiapkan pasukan perang yang dalam kondisi kesulitan. Yang kedua, menggali sumur. Bukan berarti Utsman bin Affan sendiri yang menggali, tapi dia yang membiayai. Yang membiayai untuk penggalian sumur rumah tersebut. Nah, rumah, ya, rumah. Jadi bukan rumah ini. Tapi rumah. Nah. Ra wawu mim tak marbutah. Rumah. Nah. Jadi baginya surga. Ini 2 kali Utsman bin Affan. Taib ilahunas.